Apakah hukum karma itu memang ada? Hukum karma dimaklumi ya dalam bahasa Indonesia, dalam pengertian kita, seorang berbuat kejelekan pada seorang, dia juga mendapatkan akibat yang semisal itu. Dan hal yang seperti ini mungkin saja ada, sebab dia adalah bentuk dari siksaan, bentuk dari pembalasan. Ya, bentuk dari pembalasan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa pembalasannya itu sangatlah berat. Di dalam berbagai ayat diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa sesuai dengan amalannya masing-masing. Allah berfirman, "Man 'amila salihan fa li nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha." Siapa yang beramal saleh, maka untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jelek, dia sendiri akan menanggungnya. Nah, apa yang dia tanggung tersebut, kadang dia rasakan di dunia, kadang dia rasakan di akhirat. Iya. Kadang dia rasakan di dunia, dan kadang dia rasakan di mana? Di akhirat. Dan Allah Maha Adil. Karena itu dari kaidah umum dalam syariat kita, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan yang dia lakukan. Iya. Kalau amalan yang mendzalimi manusia, dia juga akan diperlakukan seperti itu. Ini banyak sekali dalam hadis. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man iqtata'a arda imri'in muslimin, tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin." Siapa yang mengambil tanah saudaranya seorang muslim, walaupun sejengkal, diambil sejengkal, maka di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya 7 bumi. Diambil satu tanah, maka dibalas dengan sejenis perbuatannya, tapi dilipat gandakan. Dan pembalasan ini yang di dalam hadis disebutkan di akhirat, dan mungkin saja disegerakan di dunia untuknya, dan mungkin akan diakhirkan. Mungkin akan diakhirkan. Jadi kalau berkata apakah memang ada, maka itu tadi rincian-rincian pembalasan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berbuat dosa. Ini juga ada pertanyaan yang keluar, kalau kita suka mencuri, apakah anak kita juga jadi pencuri? Hal yang seperti ini itu bukan dari apa? Bukan dari ketentuan kita, tapi itu semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang seorang dia pernah jatuh dalam dosa, kemudian dia sudah bertobat dan bagus tobatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan mengganti kejelekan itu dengan kebaikan. Mengganti kejelekan dengan kebaikan. Dan itu tidak mesti terjadi pada dirinya. Karena itu banyak dari alim ulama kita, seperti Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama terkenal. Dulunya beliau ini begal, perampok di jalanan. Tapi setelah itu beliau bertobat. Dan beliau dikenal di dalam sejarah sebagai alim ulama, ahli ibadahnya di dua kota, Mekah dan Madinah. Tulisan-tulisannya hingga hari ini, dan kalimat-kalimatnya yang indah selalu bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan juga keturunannya adalah keturunan yang baik. Karena itu tidak mesti hal ini. Sepanjang seorang sudah bertobat, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, sampaikanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad firman-Ku. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh ya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguh ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allahu Taala. Ya, satu lagi. Waalaikumsalam. Baik. Jadi Bapak kita yang saya hormati mempertanyakan 3 ayat dalam Al-Quran. sepintas lalu orang yang memahaminya biasanya ada kontradiksi. Ya, di surah Sajdah, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Ya, satu hari kadarnya seperti 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Ya, hari ayat Sajdah. Kalau ayat yang di surah Al-Anbiya, wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanah. Sungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun. Ya. Kalau di surah Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dalam suatu hari kadarnya seperti 50.000 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan dua ayat ini, beliau mengatakan bahwa itu adalah dua hari pada hari kiamat. Ada yang satu harinya 1000 tahun, ada yang satu harinya berapa? 50.000 tahun. Jadi kalau begitu tidak bertentangan. Karena memang pada hari kiamat adalah hari yang dengannya tampak kengerian dan dahsyatnya hari itu. Ada satu harinya yang seperti 1000 tahun dan mungkin hari setelahnya seperti 50.000 tahun. Seperti 50.000 tahun. Dan ini adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir masa nanti di dalam hadis yang mutawatir Nabi mengabarkan akan keluar dajjal si pendusta. Ya, dajjal yang hakiki akan menjadi fitnah bagi manusia. Ya, tertulis antara kedua matanya kafir. Ya, matanya picok satu. Allah memberikan kepadanya kemampuan bisa menghidupkan, mematikan. Ya, orang dia belah dua, dia berlalu di antaranya, kemudian dia katakan hidup, hidup. Ya. Dajjal ini menjadi fitnah bagi manusia. Agar dia memfitnah supaya orang-orang ikut kepadanya, menyembahnya. Yang tidak mau, maka akan dimasukkan ke nerakanya. Neraka Dajjal maksudnya. Tapi orang yang beriman, ya, tidak bisa diganggu oleh Dajjal. Secara umum, Nabi mengabarkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwa Dajjal ketika keluar, dia hanya 40 hari saja di atas muka bumi. Satu harinya seperti 1 tahun lamanya. Satu hari pertamanya. Jadi jam itu berputar, ya, ke jarum jam 12 ke dari 12 ke 12 itu sebanyak 2 kali 376 hari. Ya. Dan matahari baru terbenam. Jadi satu hari yang seperti apa? 1 tahun. Hari yang keduanya seperti 1 bulan. Hari yang ketiganya seperti 1 pekan. Hari seterusnya sama seperti hari-hari kita. Perhatikan, semuanya disebut hari, tapi beda apa? Beda panjangnya. Dan Allah maha mampu untuk hal tersebut. Karena itu sekali lagi, tidak ada kontradiksi di dalam ayat. Ia dua hari yang berbeda. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ini semuanya memberikan peringatan kepada kita semua dahsyatnya hari penantian di padang mahsyar. Hari penantian di padang mahsyar tersebut. Ya, dan sekali lagi kaidah umum Al-Qur'an tidak ada kontradiksi. Kalau ada kontradiksi itu pada pandangan kita sendiri. Pada pandangan kita sendiri. Allah firman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Kalau mereka dapatkan pendekatan Al-Quran ini berasal dari sisi lain Allah, pasti dalam Al-Quran banyak perselisihan, banyak kontradiksi. Tapi ternyata tidak ada kontradiksi. Karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.